بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sampai mana tadi? Walau kana muslim. Ini ya. Kita ulangi dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum wa hadha furu'u takfir wa hadha min furu'i takfirihim wa mu'adatihim. Karena tashabbuha bihim fi dhahir yadullu ala mahabbatihim fil batin. Sampai sini ya. Sabit, baca sabit. Kencengin dikit suaranya sabit. Wa qala wa kana al muslimu yubghiduhum i'tazza ya'tazzu wa al-khasati atashabbuhu khabar dari asyaddu ma yushbihu mislal mawalidi hadha tashabbuhu maka seandainya seorang muslim mereka ya walau kanal muslimu yubghiduhum ma tashabba bihim ya, maka jika seorang muslim mesti membenci mereka ya apa yang menyerupai mereka dari kalangan orang kafir, maka wajib bagi muslim untuk ya tazu berbangga dengan agamanya sendiri. Enggak boleh minder. Ini pakai peci ke pasar malu. Dilepas pecinya. Ya. Malu dilepas pecinya. Kenapa? Malu sama identitasnya. Pakai koko malu. Pakai sirwal malu, pakai gamis malu. Terus gimana? Menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Habis di pasar, di mall begitu semua. Terus lah malu bangga atau pakai minimal pakai koko nggak apa-apa, pakai sarung ya masa ke mall pakai sarung, sangka habis sunatan lagi katanya, habis pulang dari Bengkong katanya, ya malu kalau pakai gamis diangkat gamisnya, gamis yang apa Pakistan diangkat sedikit dilipet, kenapa malu? Nggak boleh malu. Eh itu ada gosen kali dari Mas Manto. Hah? Apa kambingnya nggak boleh malu, mesti bangga ya, nggak jangan malu sama siar-siar kita, nggak boleh malu. Ngapain malu ke pasar, ke mall pakai peci, pakai gamis, kenapa malu? Kenapa malu? Apa yang dimalukan? Ah, barakallahu fikum. Ya, nanti dicibir, urusan mereka mencibir. Wa idza marru bihim yataghamazun, mereka nanti kena ayat tersebut. Apabila kaum mukminin melewati mereka, mereka saling mengedip-ngedipan mata. Nanti mereka tertawa, ya kena lagi ayat sebelumnya innal ladzina kafaru ya minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang kafir itu kalau orang mukmin lewat mereka tertawa. Ya kena di ayat tersebut. Enggak perlu khawatir ya. Maka ke tempat-tempat umum tampilkan syiar-syiar Islam, pakai peci, pakai koko, pakai gamis, enggak perlu malu. Apalagi ini peci, ikhwah, peci ini songkok nasional yang ana pakai ini. Orang kafir aja berebutan pakai ini. Antum enggak lihat si kafir penista agama itu, ya? Kafir penista agama, si hoax, ya? Lihat, dia pakai peci. Pakai peci itu. Bahkan ada kafir lagi datang ke pondok-pondok pakai peci, pakai ridak kiai. pakai sarung. Santri cium tangan. Allah musta'an. Orang kafir berebut pakai ini, antum malah copot ini. Ya Allah. Enggak boleh. Ya, mesti bangga. Ya, maka wajib bagi muslim kata Syekh ayyatazu bidinihim wa la yatashabbahu bil kuffar fi malabisihim wa wa'idihim al khassah. Bangga dengan agamanya, enggak boleh menyerupakan dengan orang-orang kafir pada pakaian mereka dan kebiasaan mereka yang khusus untuk mereka. Wa asyaddu min dzalika at-tashabbuhu bihim fi dinihim. Nah, yang lebih parah dari itu, tashabbuh kepakaian orang kafir aja enggak boleh. Nah, ini lagi tashabbuh dalam ya urusan agama mereka. Bi annuh disafi dinina, yaitu dengan bentuk apa? Kita mengadang-adakan dalam agama kita mayusbihu ma indahum minal bidah, yaitu yang menyerupai mereka. Apa yang ada pada mereka kita serupai dari kebid'ahan. Semisal apa? Misal mawalid, maulid. Orang kafir punya maulidnya, maulid kelahiran, maulid wafat katanya. Mana ada Nabi Isa wafat? Kenaikan Yesus Kristus, hari lahir Yesus Kristus tanggal 25. Ikut-ikutan kaum muslimin. Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Wafatnya Nabi enggak diperingatin sama dia. Ikut-ikutan. Yang pertama kali mengadakan maulid dalam Islam orang Syiah Fatimiyah, maulidnya Syiah, maulidnya Ali, maulidnya Hasan, Husain, Fatimah. Wah, terus berkembang. Ya. Sekarang juga wafat 1000 hari haul, nah, ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Hadza tashabbuhu bil kufar alladziina yahtalifuuna bi mawalidil masih. Inilah bentuk tashabbuh, penyerupaan orang-orang kafir yang mereka merayakan Maulid Al-Masih. Maka kita la nusbihu la natashabbahu bihim, kita enggak boleh, kita tidak menyerupai mereka dalam ibadah mereka. Ya, dalam kebiasaan dan ibadah mereka, pakaian mereka yang khusus untuk mereka, enggak boleh. Ya, orang kafir kalau ke kuburan berduka pakai topi hitam, baju hitam, celana hitam, kacamata hitam. Orang mukmin ikut-ikutan juga. La ilaha illallah. Orang kafir kalau mati dia naburin kembang. Mukmin ikut-ikutan naburin kembang. Mau ngapain? Memangnya kalau ditaburin kembang, ya sang penghuni kuburnya langsung bebas adab? Dah ada. Orang kafir tinggi-tinggiin bangunan, dikijing itu kuburannya. Orang mukmin ikut-ikutan juga. Allah musta'an. Nah, berikutnya sedikit. Coba dibaca ya di sini. Oh, Nugraha, baca Nugraha. Ahkamun. Minal manafi'i mushtarikati nam tayyib wa baqiya. Nah, masih tersisa sedikit masalah an-na'rifah, kita mengetahui ma yajuzu at-ta'amul bihi ma'ahum, apa yang boleh kita berinteraksi dengan mereka. Maka di terdapat hunaka terdapat ahkamun, beberapa hukum. Tajuzu muzawalatuha, yaitu yang diperkenankan adanya kegiatan ma'al kufar, ya, bersama orang-orang kafir kita interaksi sama mereka. Li'annaha, karena kegiatan-kegiatan ini laisat minal muwalati, bukan bagian dari saling mencintai mereka, berwala kepada mereka. Wa laisat minal mahabbati, bukan bagian dari kecintaan kepada mereka. Wa innama hiya minal umur al mubahati wa minal manafi'i al mushtarakati, yaitu ini adalah bagian dari hal-hal yang mubah dan saling dan hal-hal yang mendatangkan manfaat al-mustarakah bersama. Jadi misalkan kaum muslimin negeri muslim negeri Arab Saudi jalin kerjasama sama Amerika dalam masalah pengoboran minyak, nah itu tidak masalah. Jangan dicap, oh kok kerjasama sama Amerika. Ini perkara yang diperkenankan. Ya, perkara yang diperkenankan. Nah, fayajuzulana, maka diperbolehkan bagi kita, nah, awalan. Coba dibaca di sini. Dimas. Ah, ma'tuf ke anda stafid. Bi'amalin. Ah, itu sudah selesai itu. Wanat la'uhum. An natakhidahum. Uzara'a au mustasharina wa innama nasta'iruhum bi'amalin yakumuna biha wa hum ba'iduna an sirril muslimin kal magani wal masani hasbuk. Nah, ini ada beberapa perkara yang kita diperbolehkan bermuamalat dengan mereka, dengan orang-orang kafir. Yang pertama ialah annata amala ma'al kufar bi tijarati. Yaitu kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya, semisal tijarah bisnis. Boleh jual beli. Boleh. Ya, boleh antum. Enggak apa-apa. Walaupun jualan makanan ya, ikhwan. Antum ini jualan makanan. Ya, antum beli, orang kafir beli makan. Makanan antum. Dengan makan itu jadi kuat kan? Dia jadi kuat enggak? Dia jadi kuat. Dengan kuat dia semakin giat kafirnya enggak? Hah? Loh, ana tanya sama antum, antum jualan nasi uduk misalkan. Yang berisi kafir tiap pagi, ya. Dengan dia beli nasi uduk antum tiap pagi, dia jadi sehat, kuat, rajin ke gereja. Rajin kafir. Rajin berbuat syirik. Ya. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Kok ragu sih? Apa kena ayat? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Boleh enggak? Boleh. Walaupun antum tahu habis ini ke gereja dia nih. Dengan dia ke gereja kenyang, bertahap lagi. Kenapa? Beli nasi uduk si muslim saya jadi kuat gitu. Thank you muslimnya saya mau ke gereja gitu. Boleh enggak kayak begitu? Hah? Ya bingung. Nanti di kajian Al-Wajiz itu ada ya. Di kajian Al-Wajiz itu ada. Ya, kajian besok Ahad. Ya, tapi besok kerja-kerja, kerja bakti Pak Pardi ya. Wah, besok libur dulu ya, kerja bakti. Nah, kita kajiannya di Cangkol aja dulu. Nah, nanti ada di Al-Wajiz insyaAllah. Nah, itu boleh. Ya, boleh. Kecuali antum. Ya, mau ngapain? Ana mau ngechat. Ngechat apa? Gereja adalah ya, Juz. Ya, atau antum ya, jadi anggota ban serep ya, kemudian ya, ngelamar apa, job ada ini nih apa biasa job tetap apa itu jadi security tetap gereja kalau malam Natal malam ini malam itu. Nah, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau jualan antum jualan nasi uduk, nah, dibeli orang kafir. Dia beli lagi. Terus dia ngomong gini lagi, ini enak nih kalau pakai babi nih katanya. Saya di rumah pakai babi ya. Boleh enggak jualan gitu ke dia? Secara hukum boleh. Boleh enggak, Repi? Ayo, Bang. Hah? Enggak tahu. Jual pakaian ke orang kafir boleh enggak? Hah? Jualan celana dalam dengan pakai celana dalam jadi nyaman ke gereja gitu. Lah, ana serius ini. Gimana antum? Baru digoyang dikit aja bingung. Hah? Antum jualan handphone. Ya, yang beli orang kafir. Dengan pakai handphone itu dia bikin grup WhatsApp antar gereja, misalkan antar pastor bikin grup WhatsApp pastor, pasturiun. Enggak? Biar awatinya bikin grup WA, belinya di handphone antum, beli handphonenya di toko antum semua. Ya, biar awatiat semuanya. Antum tahu. Ini saya mau bikin, beli rame-rame mas 10 buat bikin grup biar awatiat katanya. Boleh enggak? Nanti ada dialog di sana, ya. Tapi intinya, ya, nanti jadi pindah kajiannya, kajian Ahad nanti. Tapi intinya, jual beli dalam hal yang demikian boleh, boleh. Antum jualan ke orang kafir itu boleh. Atau antum membeli sesuatu dari mereka yang di situ tidak ada unsur yang haram boleh. Ya, membeli dari mereka. Antum beli handphone nih, Cina semua, siapa nih Cina nih? Pen Cina itu, siapa yang jual itu? Komunis. Ya. Engkong-kong ngambil dari syekhnya di sono di Cina. Kan pabriknya di sono. Syekhnya itu nyetor ke pemerintahnya. Pemerintahnya itu yang bantai Uyghur. Ya. Pemerintahnya itu apa? Kafir. Antum beli sama dia. Ya enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Antum motornya apa? Siapa yang bikin? Nah, Salapi apa Asari? Yang bikin Jepang kok. Ya. Shinto. Ya enggak? Mau enggak sini? Ya bingung. Nah, orang yang kerja di Toyota, di Honda. Oh, papari itu di Honda. Bosnya siapa? Orang kafir. Nah, bosnya siapa? Orang kafir. Shinto. Boleh enggak begini? Ah, ini boleh. Ini di antara hal-hal yang ya, kita boleh bermuamalah dengan mereka. Yang enggak boleh, murojaah lagi. Itu ada 11 yang enggak boleh. Kelaziman dari mengkafirkan mereka. Ya. Di murojaah lagi dari halaman 78. Ya, wajib membenci mereka. Ya, membenci mereka. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Hah? Kalau mereka mati enggak boleh dikafani, dimandikan, disolati, diantar jenazah, diumumkan, nggak boleh bersedih, nggak boleh didoakan dengan doa rahmat. Yang ketiga, tidak boleh saling mewarisi. Yang keempat apa? Tidak boleh menikahkan, ya, laki-laki kafir dengan perempuan muslimah. Ya, yang kelima apa? Ya, wajib hijrah dari negeri mereka, kecuali nggak sanggup hijrah. Yang keenam apa? Hah? Apa itu apa? Tidak boleh memulai mereka dengan salam. Yang ketujuh apa? Ya, jangan memberi tempat mereka yang lapang di majelis atau kalau di jalan dipepet mereka. Yang kedelapan apa? Ya. Yang kedelapan apa? Yaitu tidak memberikan kesempatan mereka masuk ke haram. Yang kesembilan apa? Pemimpin wajib mengusir mereka dari negeri Arab kecuali pada hal-hal yang dikecualikan ya. Yang dikecualikan yang mereka tinggal sementara sebagai diplomat dan yang lainnya. Yang kesepuluh tadi apa? Tidak boleh memuji, menyanjung mereka. Gak boleh. Walaupun mereka itu kesannya mereka negerinya teratur, negerinya bebas macet, negerinya gak ada polusi, buang sampahnya pada tempatnya, dan seterusnya. Gak boleh memuji mereka. Gak boleh. Gak boleh sama sekali. Kalau mau ngambil pelajaran, pelajaran begini. Lihat toko muslimin. Jepang aja yang kafir, tertib. Amerika aja yang kafir, mereka kafir. Kafir kepada Allah. Musuh Allah, tertib. Harusnya kita lebih tertib. Nah ini gak muji mereka. Muji gak? Enggak. Dicela dulu. Wajib bagi kita untuk mencela mereka. Yang ke-11 adalah wajibnya, haramnya menyerupai mereka. Ini konsekuensi dari mengkafirkan mereka. Nah ini yang boleh, yaitu yang pertama, kita boleh bermuamalah dengan mereka. Ya, bisnis, kita menjual atau nastari, ma'ahu, membeli barang mereka. Ini. Yang kedua, nastafida min khibratihim. Ya, kita mengambil faedah dari pengalaman mereka. Wa nasta'jiruhum lil qiyam, ya. Jadi pengalaman mereka nih, misalkan dia jadi trainer. Ya, dia ngajarin antum bangun apa? Mendirikan bangunan, konstruksi, kemudian apalah diajarin sama dia. Nah, ini bagian pengalaman duniawiah, boleh, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Enggak masalah. Kita panggil dia sensei gitu. Sensei itu artinya apa sih? Mana si muklis? Muklis guru bahasa Jepang nih. Misalnya kita panggil dia teacher, sir atau apalah. Itu artinya guru di bidang itu. Itu enggak masalah. Tidak memuliakan mereka. Dan kita nasta'jiruhum, apa nasta'jiruhum? Kita sewa mereka. bayar mereka siapa? Lil qiyami bi amalin, untuk melakukan berbagai pekerjaan. Laisa indal muslimina man yakumu biha, yang tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang bisa mengerjakannya. Nah, misal dia jadi apa, jadi arsitek, jadi apa, yang kaum muslimin enggak ada, enggak bisa, boleh. Nah, ini. Kemudian wanastajiruhum, nah kita bisa membayar mereka, menyewa mereka. Kemudian wanatlauhum, kita bisa mengangkat mereka ala umurina al-khassah, pada perkara-perkara kita yang khusus, yang dia mampu aja. Ka'annatakhidahum apa? La nastajiruhum, afwan adalahnya. Kita tidak boleh membayar mereka atau mengangkat mereka pada perkara yang itu khusus untuk kita. Ya, semisal apa? Enggak boleh mengangkat mereka sebagai wuzara, menteri. Enggak boleh. Kalau presiden muslim, haram mengangkat menteri kafir. Kalau dia mengangkat menteri kafir, urusan dia, dia dosa besar. Nah, itu mengangkat menteri kafir itu enggak boleh. Haram. Oh, tapi presiden kita, ya udah itu urusan dia. Karena ini presiden nih, presiden mengangkat menteri kafir itu tidak menjadikan presiden tersebut otomatis jadi kafir. Hanya cacat tauhidnya. Kalau cacat tauhid enggak melazimkan murtad. Berarti ini kan ya? Ya, cacat tauhid enggak melazimkan murtad. Karena ada yang namanya syirik akbar, ada yang namanya syirik asghar. Ya. Nah, ini dosa. Kalau ada presiden muslim mengangkat orang kafir jadi menteri pada posisi yang strategis pula, berarti dia telah menjerumuskan kaum muslimin menuju kehancuran. Ah, ini enggak boleh, haram. Ini kata Syekh. Au mustasyarin, atau jadi mustasyari. Jadi orang yang diajak musyawarah, dewan pertimbangan. Siapa tim penasihat presiden, dewan pertimbangannya? Wah, ada orang kafir, dosa besar pemimpin tersebut. Enggak boleh. Wa innama nastajiruhum li'amalin yaqumu biha wa hum ya'bud ba'iduna an sirril muslimin. Namun kita bisa membayar mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang mereka kerjakan dan mereka jauh dari rahasia kaum muslimin. Semisal apa yang boleh? Mabani, membangun bangunan. Wal masani, membangun masna-masna, pabrik-pabrik. Adapun kayak tadi, ngangkat menteri muslim, ngangkat dewan pertimbangan muslim, maka presiden tersebut berdosa besar. Namun tidak menyebabkan langsung jadi kafir. Ini salah dalam memberikan al-wala wal-bara. Ya, bisa dipahami sini. Terus lanjut sekarang ya, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya. Berikutnya. Coba dibaca Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Istajara. Istajara. Istajara kafiran yadluhu ala tariqi fi sabaril hijrati. Kasta jaro Abdul. Ah, maf'ul bih, abda. Abdullahi ni ibna ir ar. Uraikitin. Uraikitin liyadullahu ala tariqi li'annahu kana hadiyan khuritan. Khurri, ra'nya tasdid. Khurritan. Panastafidu min khibratihim bisyartin mudor bisyarti alla numakkinahum min asrorina min asrorina Bitonati amrina hasbukna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam istajara kafiran, pernah membayar orang kafir yang yadulluhu, yang menunjukkan Nabi ala tariq, kepada jalan, fi safaril hijrah, ketika safar hijrah. Fastajara, Nabi membayar Abdullah bin Uraikit, ya, orang kafir ini, dia ngasih unjuk jalan ke arah Madinah. Dibayar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyadullahu ala tariq, ya, untuk menunjukkan kepada beliau jalan yang mudah ditempuh. Liannahu kana hadiyan khuritan, karena si Abdullah bin Quraid, ini kafir, namanya Abdullah. Ya, dia adalah hadian, petunjuk yang khuritan, khuritan, yang khurit, khurit itu maksudnya ini penunjuk jalan yang top chair gitu. Dia mantap lah kalau ngasih tahu jalan. Dia tahu banget jalan gitu lah. Apa bahasa kita tuh? Profesional. Penunjuk jalan yang profesional. Ada ya kayak gitu ya. Pemandu yang mahir. Nah, gitu. Khurit. Nah itu namanya khurit. Pemandu yang mahir. Fanastafidu min khibratih, maka kita bisa ambil faedah dari ya, pengalaman mereka. Bisyarti alla numakkinahum. Dengan syarat kita tidak memberikan kelapangan kepada mereka. Min asrarina, dari mengetahui rahasia-rahasia kita. Wa min bitanati amrina, dan juga ya, memberikan kepercayaan pada urusan mereka, urusan kita kepada mereka. Nah ini ya, jadi misalkan ngangkat trainer dari kalangan kafir yang kita gak mampu di situ, boleh, gak masalah ya, boleh. Namun ngangkat orang kafir sebagai apa? Ya, sebagai narasumber ya, narasumber diskusi lintas agama, ini kap nggak boleh. Narasumber lintas agama, gitu, nggak boleh, nggak boleh. Enak aja. Harusnya dia yang duduk dengerin kita, kita nasihatin dia. Tinggalkan agama kekuburan Anda, beribadalah pada Allah dan seterusnya. Terus berikutnya salisan yang ketiga. Nah, ya coba dibaca sini. Siapa sih? Ihsan, Ihsan. Anna akida apaan muslahah? Maslahatun. Untung gak baca muslihat antun. Tipu muslihat nih. Maslahatun. Waqad salaha. Sallallahu alaihi wasallam. Terus terus maslahatun isim kana lil musliminanya itu jar majrur muta'alliq dengan khabar kana mahdhuf. Enggak mungkin isimnya dari jar majrur. Terus kufari muahadatihim muahadatuhum fa'il wa muahadatu fatajuzu muahadatuhum wa muahadatuhum muadanah. Muadanah itu gencatan senjata. Kalau muahadah, muahadah itu perjanjian. Terus wa masalihu wa masalihatuhum lam yang ketiga maka boleh anak kita mahum al muahadati, kita boleh mengikat perjanjian dengan mereka. Ya, idza kana fi dzalika maslahatun lil muslimin, apabila memang yang demikian itu terdapat maslahat buat kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat perjanjian damai dengan Yahudi di Madinah. Juga membuat perjanjian damai dengan musyrikin di kisah Hudaybiyah. Apa idza kana lil muslimina maslahatun, itu apabila ada maslahat yang didapatkan oleh kaum muslimin. Ya, atau kaum muslimin tidak mampu untuk memerangi orang-orang kafir. Fatajuzu muahadatuhum. Ya, maka boleh untuk berdamai dengan mereka wa muahadatuhum. Ya, gencatan senjata dengan mereka wa masalihuhum wa masalihatuhum. Ya, ini ya berdamai. Lima fidalika min masalihi al-muslimin. Karena yang demikian itu terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Yang terbaru ya, Syekh Al-Imam di Ma'bar menjalin wasiqah kesepakatan damai dengan Husi Syiah Rafidah. Nah, itu karena untuk kemaslahatan, karena mereka banyak mayoritas di situ. Ya, kalau enggak nanti habis kaum muslimin. Nah. Terus Rabi'an yang keempat. Coba baca lagi sini. Andika. Ya. Nukafi ahum. Anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin fa idza fa'alu jami'an ma'al muslimina fal muslimuna yarudduna jami'a wa yuqatiluna hum wa laysa hadha min babil mahabbati wa inna ma huwa min babil mukafahati. Yang keempat, yajuz an nukafi'u. Boleh kita membalas kebaikan mereka idza ahsanu ilaina, apabila mereka berbuat baik kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk ya untuk anta barruhum, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka yang mereka itu tidak memerangi kalian, lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi kalian dalam urusan agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak dan tidak juga mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah enggak melarang kalian berbuat adil. Kalau mereka berbuat baik ya kita balas. Ya, boleh balas mereka. Mereka ngasih buah ke kita, ya kita ngasih buah lagi, enggak masalah. Ya. Jangankan mereka ngasih buah, mereka enggak ngasih apa-apa, cuman tetangga kita, kita kasih makanan boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh. Lalu seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As punya pembantu. Dia motong kambing, suruh bagi-bagiin. Ya. Bagi-bagiin kepada tetangga. Ada tetangganya yang Yahudi. Ini yang Yahudi waktu itu belum ada keputusan Umar untuk mengusir. Karena diusir semua itu di masa siapa? Umar bin Khattab. Dia masih punya tetangga yang Yahudi. Ya, kemudian setelah pembantu pulang, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, ahadaita bijarina al-Yahudi? Apakah kamu sudah ngasih ke tetangga kita yang Yahudi itu? Hah, pembantunya bingung. Hah, Yahudi dapat juga. Ditanya lagi, ada itu bijarin dari Yahudi? Gak tahu. Laqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya sungguh telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya inna Jibril, ila yazalu Jibril yusini biljar, Jibril senantiasa mewasiatkan diriku tentang tetangga, hatta donantuhu annahu sayuwaris, sampai saya menduga tetangga itu dapat warisan. Jadi tetangga kita yang kafir enggak ngasih apa-apa, kita boleh ngasih ke dia. Ya. Yang enggak boleh tadi 11 hal tadi. 11 hal tadi itu yang enggak boleh. Ngasih mereka boleh. Itu bukan min babil mahabbah, enggak. Apa? Hak tetangga. Karena tetangga itu punya ada 3 tipe. Ada tetangga yang dapat hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, ya. Dan hak sebagai muslim. Ada tetangga yang cuma punya 2 hak aja. Ini kalau dia kerabat, tetanggaan, sesama muslim, dapat 3 hak. Ada cuma dapat 2 hak aja. Hak muslim, hak tetangga. Ini siapa? Tetangga yang muslim, tapi enggak, bukan kerabat. Nah, yang berikutnya, tetangga yang punya cuma dapat hak tetangga. Siapa itu? Tetangga yang kafir. Nah, dia cuma dapat apa? Hak tetangga. Hak tetangga. Dia dapat hak tetangga aja. Nah, jadi boleh ya. Kemudian fa idza fa'alu jamilan ma'al muslimin, maka jika mereka melakukan jamilan, artinya sesuatu yang baik bagi kaum muslimin, maka musliminnya rudduna jamila, boleh membalas kebaikan tadi, wa yukafi'unahum, membalas mereka. Ini bukan bagian dari mencintai mereka, inna ma huwa min babil mukafa'ah, tapi saling membalas kebaikan. Nah, terus lanjut di sini ya. Coba dibaca Berikutnya siapa? Mas Arif. An apa? An yabarona. Berikutnya, walid seorang ayah yang kafir, maka wajib bagi anaknya yang muslim ayyabarra bihi, untuk tetap berbakti, berbuat baik kepada bapaknya tadi. Min ghairi an yuhibbahu. Ya, tapi tanpa mencintai orang tuanya yang kafir tadi. Cinta agama, tapi berbakti aja. Kalau cinta kerabat boleh. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan sendiri di Ihanatul Mustafid, kalau seorang anak mencintai bapaknya yang kafir tapi cinta karena ke bapak, itu boleh. Karena Nabi juga mencintai pamannya yang kafir. Kenapa? Karena cinta kerabat aja, bukan cinta agamanya, enggak. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Siapa itu yang dimaksud? Hah? Abu Thalib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasayyinal insan, kami telah memerintahkan, mewasiatkan pada manusia biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuh, ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, apa ya wahnan ala wahnan, ini lemah. Lemah ala wahnin, di atas kelemahan. Apa maksudnya? Dengan sangat kepayahan gitu. Wa fisaluhu fi amain, dan dia menyapihnya selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wa walidayka, dan kepada kedua orang tua, ilaikal masih ilaiyal masir, kepada lakulah kalian akan kembali. Wa in jahadaka, nah jika orang kedua orang tua kamu itu memaksa engkau, ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun, untuk berbuat syirik yang kau tidak punya ilmu atasnya, fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tuanya. Ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini udah orang tuanya nyuruh kafir, bukan cuma kafir. Nyuruh kafir. Ya, nyuruh kita murtad. Enggak boleh taat keduanya, wasahibhuma, tapi perlakukanlah keduanya fid dunya ma'rufa, di dunia dengan baik, masyaallah. Wattabi sabilan, ya, man ya anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maka wajib bagi setiap ya, anak untuk berbuat baik kepada bapaknya, walaupun bapaknya kafir, namun dia tidak mencintai dengan kalbunya. Ah, terus baca sini, siapa? Repi. Nah itu ayatnya dulu baca. La tajidu qauman. Al-hasanatu Akharu. Dia ikutin wazan af'al, berarti wiru munsharif. Terus waqad ja'at Ummu Asma'a. Perhatikan Asma, kalau nama orang dia mamnu minasarob. Tapi kalau Asma jamak dari isim, maka dia munsorib, betanwin. Ya, Zaidun lahu Asma'un, misalkan. Zaidun lahu Asma'un. Fatimatu laha Asma'un. Tapi kalau Asma nama orang, maka dia ghairu munsharif. Asma'u. Ja'a asma'u. Ra'aitu asma'a. Marartu bi asma'a. Ha, kata gitu. Ya, terus. Waqad ja'at ummu Asma'a bintu Abi Bakr wa hiya musyrikatun tatlubu syai'an minal mali. Faja'at Asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummi ja'at wa hiya dhalibatun ay dhalibatu fi silati apa asiluha qala na'am salli ah salli itu kan fi'il amr dari wa shala apa fi'il mudarinya yasilu apa fi'il amrnya sil karena fa'ilnya ya mu'annasah mukhatabah maka sili. Ummaki. Maf'ulun bi. Ummaki hasbuk cukup. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yuwadun. Mereka ternyata saling mawaddah, saling mencintai. Kepada siapa? Man hadallahu wa rasulah. Kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaukan wa abahum aw abnahum dan seterusnya. Walaupun orang tersebut adalah bapak mereka, anak mereka. Maka mawaddah, mencintai, menyayangi itu adalah syai'un, satu hal, wal muamalatu hasanah syai'un akhar. Tapi berinteraksi dengan baik dengan orang kafir itu persoalan lain lagi, enggak boleh dicampur. Ya, enggak boleh dicampur. Muamalah dengan mereka ya, itu adalah sesuatu hal. Kemudian mencintai mereka suatu hal yang lain, enggak boleh dicampur. Ya, enggak boleh. Urusan dunia dunia. Ini kan poin penjabaran dari Syekh Shalih Fauzan, hal-hal yang diperbolehkan. Ya, muamalah dengan orang kafir. Setelah beliau menjelaskan panjang lebar dengan detail 11 poin yang enggak boleh kita lakukan dengan orang kafir atau orang-orang yang kita kafirkan, ya. Baik dari kalangan sebelumnya muslimin yang mungkin mereka kuburiun, musyrikun. Nah, maka 11 hal, tapi boleh hal-hal yang ini. Mana lagi tadi berikutnya? Nah, ja'at Ummu Asma'a. Ya. Ummu Asma' bintu Abi Bakar datang kepada Nabi wahia ibunya Ummu Asma', ibunya Asma'. Asma' kan putri Abu Bakar. Berarti ini istrinya Abu Bakar, salah satu istrinya. Ya. Salah satu istrinya. Karena Abu Bakar ta'addud. Ya, Abu Bakar itu ta'adud Pak Edi. Kalau Pak Edi zaman sahabat, ya mungkin Pak Edi aja kali yang gak ta'adud. Mungkin, gak tahu saya. Saya juga kurang paham ya, siapa sahabat yang gak ta'adud, saya gak tahu itu. Ya, kalau ada yang kasih tahu, ya boleh, siapa itu. Tapi kalau dipresentasikan, ya jauh, jelas. Ya, ya Mas Panji ya? Oh, pura-pura gak tahu Mas Panji. Mana lagi tadi? Hah? Nah, ibunya Asma datang, dia wahia musyrikatun, dalam keadaan dia masih musyrik. Tatlubu syai'an minal mal, minta ya harta kepada Asma. Faja'at Asma'u Rasulullah. Maka Asma datang kepada Rasulullah, faqalatlah Asma berkata, "Inna ummi ja'at wa yaraghibatun ay raghibatun fi salam." Ibuku datang. Ya, dia sangat ingin menjalin hubungan lagi denganku. Apa siluha? Apakah boleh saya nyambung lagi hubungan dengan dia? Kata Nabi, "Naam, sili ummaki." Ya, silakan jalin hubungan dengan ibumu lagi. Masya Allah. Ya, terus berikutnya dibaca sih. Siapa? Pak Pardi. At-tijariyah. Mukafa'atu. Mukafa'atu wa tabadalu tabadulu tabadulu bainal muslimina wal kuffari fil usul fil masalihi allati la tamassu la tamassu tamassu dinan ad-dina na'am wa kadhalika at-tamsilu wa kadhalika at-tamsilu al ini bahasa kontemporer diplomasi al diplomasi diplomasi diplomasi diplomatik bahasa kontemporer ini diplomasi fil sifarat la baksabi kana musikuna yarsilu arsala yursilu yursilu yursiluna ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rusula wayatafawaduna ada wawunya wayatafawaduna ada wawunya itu yatafa enggak ada wawunya ada ada enggak ada terus waduna yatafa'al hasbuk cukup fa umur dunia maka perkara dunia muamalat tijariah bisnis mukafaat saling berbuat baik tabadul apa tabadul terjemahnya barter gitu ya ya bainal muslimin wal kufar antara kaum muslimin dan orang-orang kafir itu pada fil masalih pada berbagai hal-hal yang mendatangkan maslahat allati la tamassu ad-din yang tidak menyentuh agama atau yang tidak ada kaitannya dengan agama ini boleh. Kadzalika tamsil ad-diplomasi demikian pula dengan apa hubungan diplomatik visiparat di kedubes ini enggak apa-apa. Karena musyrikun mereka dahulu musyrikun di masa Nabi mereka mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai utusan. Bahkan Musailimah al-Kadzab Musailimah al-Kadzab itu ngirim utusan kepada Rasul dua orang lagi. Apa yang dibilang? Ya, wahai Muhammad, kamu kekuasaan kamu di Madinah sini, kalau Nabi kami sono. Buh, kurang ajar banget ya. Rasul naik pitam itu Rasul marah. Seandainya ya, membunuh utusan gak dilarang, saya akan bunuh kalian berdua kata Nabi. Tapi karena membunuh utusan itu gak boleh, gak boleh. Nah, jadi ada datang utusan kayak begitu. Yatafawadun. Nah, ini saling berunding, mahu bersama Nabi. Mereka masuk kepada Nabi dalam keadaan Nabi sedang di dalam masjid, mereka berunding di situ. Maka ini adalah fahadihi, ah, ini ada. Lanjut lanjut lagi. Lanjut sampai nopal, nopal baca nopal. Fahadihi. Fahadihi umurun. Nopal. Laisat. Yakhritu tazawwuj ma'tub keta'amul baik cukup. Hadhihi umurun laysat minal muwalat. Ah ini semua urusan bisnis, urusan pertukaran diplomat, kedubes, urusan jual beli, ya, urusan berunding dengan orang kafir, urusan mengambil faedah pengalaman mereka dalam urusan yang tidak ada kaitannya sama agama, ya, dalam urusan dunia yang kita tidak mampu melakukannya. Ini adalah perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan muwalat, ya. dengan loyalitas kita kepada mereka, kecintaan kita kepada mereka, ini enggak ada. Wa innama hiya min masalihil mubahati. Ini adalah bagian dari maslahat-maslahat yang mubah antara muslimin dan kufar. Fa yajibu an nufarriqa baina hadha wa hadha. Maka kita wajib mesti membedakan antara hal ini dan hal itu, antara hal yang boleh dan yang tidak boleh. Wa ba'dun nas yakhlitu baina ma yajuzu wa ma la yajuz. Sebagian orang mencampur adukan mana perkara yang boleh dan yang enggak boleh. Faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, "Oh, tajuzu muwadatul kufar." Boleh menyayangi orang kafir. Kenapa? Karena Allah membolehkan kita untuk berinteraksi dengan mereka dan menikahkan putri mereka dengan pria di kalangan kita, gitu. Yang boleh kan itu ahlul kitab. Ya, yang boleh ahlul kitab. Ahlul kitabnya perempuan, tapi dengan syarat. Dengan syarat itu apa? Mereka jauh dari zina. Ya, mereka jauh dari zina. Mereka adalah perempuan yang menjaga diri. Ya, tapi kalau ada muslimah ngapain? Ya, ngapain antum ngincer-ngincer yang keluar dari gereja? Ngapain? Banyak muslimah antum nih datang kajian nih. Tuh yang pakai jilbab itu, ya, itu jomblo banyak itu. Mau jomblo itu gadis atau janda? Banyak itu, tinggal pilih antum. Ya. Banyak banget. Ini yang jomblo-jomblo nih. Oh, kalau begitu anak boleh 4 dong. Tafadhol. Eh, antum, kecil-kecil jangan ketawa antum. 4 boleh enggak antum? Boleh 4. Boleh 4, masyaallah tuh. Punya niat 4 enggak? Hah? Sama harga punya niat istri 4 enggak entar? Apa? Bertahap. Wow. Bertahap. Satu dulu, ya. Lewat Andika mah. Bertahap, ini baru jawaban jos. Jomblo visioner. Ya. Belum nikah tapi udah ngebayangin masa depan. Ini baru jomblo visioner. Kayak Pak Edi itu waktu jomblo dia polos enggak tahu apa-apa dia. Dia taunya mau nikah udah sehidup semati mah itu. Kalau ini jomblo visioner ini. Kalau kayak begini, wah, masyaallah. Asal buat adil aja ya nanti ya. Berbuat adil. Tuh, ini kebaikan banyak buat antum nanti. Masyaallah. Deg-degan langsung dia. Keringetan ntar nih. Masyaallah. Ya. Mana tadi? Ya, pada juzu mahabbatuh. Kalau begitu boleh mencintai mereka. Wa ada mutafriqah. Dan tidak ada perbedaan lagi bainana wa bainahum. Ah, ini hada mufarrid. Ini orang yang ngegampang-gampang ini. Ya, mufarrid. Ekstrim orang ini, ngeri ini orang ini. Nah, terus coba berikutnya baca. Siapa? Kais. Mukabalati. Ada tak marbutoh di buku antum? Tidak ada tak marbutoh. Kasih. Wafi mukabalati al mufarrid. Mufarrid. Ittisalu la bi tijaratin tijaratin la bi tijaratin wa la isbaratin wa la mukafaatin bil ihsani li anna hadha min muarati qulu lahu hadha laysa min muarati wa yajibul farqu baina hadha wa hadha wa bainal ghuli wal jafi batinu wasatun walaysa fihi guluun wala tafritun. Nah, ya, ini orang yang ngegampangin nih, akhirnya dia ngebolehin semua. Wa fi muqabalatil mufarrid al-ghali. Ah, tapi kebalikan dari orang yang ngegampangin yang gulu ini ada lagi alladhi yaqul, orang yang menyatakan la yajuz ittisalu bil kufar aslan, enggak boleh menjalin hubungan dengan orang kafir sama sekali, aslan sama sekali. Ya. La bi tijarati, enggak boleh dalam bentuk perdagangan apapun. Ya. Lihat, manfi, lihat. Nah, ini manfi nih, la-nya. Ini fis, ini ya, nakirah. Nakirah fi siyakin manfi ini yufidu al-umum kalau dalam ilmu usul fikih. Ini umum, tijarah apapun enggak boleh. Siparoh apapun enggak boleh. Enggak boleh saling berbalas kebaikan. Kenapa? Karena ini bagian dari muwalat. Bagian dari memberikan al-wala, bagian dari saling mencintai. Wanakululah, ini orang apa nih lawannya nih? Yang tadi ngegampangin, yang ini ekstrim. Maka kata saya kita katakan pada orang tersebut hada laisal muwalat. Ini bukan saling mencintai. Ya kayak tadi yang diperbolehkan bisnis, boleh saling jual beli. Ya, wajibu al-farq, maka wajib dibedakan baina hada wa hada. Antara hal ini yang muamalah dengan hal ini yang muwalat, yang saling mencintai. Ya. Bainal qawli wal jafi, antara gulu dan antara yang ngegampangin, yang kurang ajar ngegampangin dan yang ya gulu ekstrim keras. Ad-din wasatun, maka agama ini wasat. Wasat itu ya memang artinya pertengahan, tapi ya, saya kemarin atau belum lama ini dapat faedah dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, beliau menjelaskan yang namanya wasat itu ialah yang mencocoki dalil, bukan yang pertengahan. Kenapa? Karena kalau al-wasat itu maknanya pertengahan, maka nanti siapa? Abu Thalib mukmin. Abu Thalib itu ahlu wasat. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak pro Rasulullah, tidak masuk Islam, tidak pro musyrikin Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Dia berdiri di tengah-tengah. Tapi Abu Thalib laisa min ahli wasat, bukan ahlu wasat. Karena yang namanya wasat ialah mengikuti dalil. Nah, ini dapat faedah tambahan dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi di Twitter-nya. Nah, agama ini mengikuti dalil, tidak ada gulu, tidak ada ya keras ekstrem, tidak ada menggampangkan. Baik, fayajibu berikutnya. Coba dibaca di sini. Siapa? Suhendar. Fayajibu an na'rifa hadhihi al-'alaqati ma'al kufari ma yajuzu minha wa ma la yajuzu. Minha. Antum minha. Oh, ya udah, terus. Ma yajuzu minha wa ma la yajuzu khususan fi hadzal zamani alladhi kasura fihi man yatakallamu fi umuri ad-dini bi ghairi 'ilmin aw yatakallamu fi ad-dini an hawa. Wa yajibu 'ala talib al-'ilmi an ya'rifa al-hukm asy-syar'i. Hukma. Syar'iyya. Wahada amrun. Wahada amrun mahum. Mahum muhimun. Wahada amrun muhimun. Liannahu yata'allaku bi'akidatil muslim. Muhim itu, misalnya Syekhander belum tahu kosa kata. Muhim itu urgen, penting. Amrun perkara, penting. Wajib an na'rifa hadhihi al-alaqati, maka kita mesti mengetahui hubungan ini antara kufar, apa yang boleh, hubungan dengan orang kafir, apa yang boleh dan yang tidak boleh. Terlebih lagi di zaman ini alladzi katsura fihi, yang banyak di sini zaman ini menyatakan lama bi umuri din bi ghairi ilmin. Banyak di zaman ini tampil wahib itu yang berbicara pada perkara urusan agama tanpa ilmu, atau dia berbicara lewat hawa nafsunya. Maka wajib bagi penuntut ilmu, nih Syekh menyatakan, ya, fayajibu ala talibil ilmi ayya'rifal hukma asy-syar'i fi hadhil umur. Wajib bagi penuntut ilmu untuk mengetahui hukum syar'i di perkara ini, supaya dia enggak serampangan ekstrim, serampangan menggampangkan. Ya, jadilah ahlu wasat, bukan pertengahan, yang sesuai dalil dan kaidah para ulama. Wahada amrun muhimun, ini perkara yang penting, li'annahu yata'allaqu bi aqidatil muslimin, karena ini berkaitan dengan akidah kaum muslimin. Al-asilah, ini penutup soal jawab. Soal jawab di sini. Tafadhal, coba dibaca sini. Ya. Mas Agus sedikit. Al-asilatu. Su'alun al-takfirul kafirin khosun fil kafiril asli amil kafiril murtadi dalnya tasdid awil kafiril murtaddi jawabun na'am takfirul kafiri kuffari takfirul kuf kalau antum apa? Kafiri. Kafiri, beda ya. Cetakan Mesir beda. Terus ya kamu. Takfirul kafiri amin. Amin. Til kafiril asliyi wal kafiril murtadi. Fakulluhum yu'amiluna. Hah? Yu'amalun, diberlakukan. Fakulluhum yu'amiluna mu'amalatan wahidatan. Illa annal kafirul murtadda dimintai tobat yustatab yustatabu fa inna ta fa in syartiyah innya fa yustaba wa illa yuqtal yuqtalu yuqtalu wa amal kafiro wa amal kafirul asliya ah kenapa mansub kafiro ah wa ammal kafiru al asli nah kata wa ammal kafirul asliyu fayajuz asli aja enggak usah pakai asliyu wa ammal kafirul asli fayajuzu fatajuzu fayajuz pakai tak yang benar karena nanti fa'ilnya muannas ya fatajuzu fatajuzu muadatahu muahadatuhu muahadah muahadatuh wa ammal murtaddu fala yatraku yutraku fala yutraku li annahu afsadul aqidah afsada li annahu afsadal aqidati bukan sejak kapan fiil jadi mudhaf ya afsadal aqidata wa tada alaiha ba'da ma arafa fa yajibu qatalahu setelah wajib yajibu itu fa'il berarti apa fa yajibu qatalahu qatala yaqtulu apa masdarnya qatlan berarti fa yajibu qatluhu terus li'annahu asbaha udwan udwan udwan fasidan hasbuk cukup pertanyaan diajukan kepada syekh al takfirul kuf kafir khasun bil kafir asli am kafir murtad apakah mengkafirkan orang kafir itu khusus untuk kafir asli atau orang kafir murtad aja ya kata syekh nam takfirul mengkafirkan orang kafir itu umum pada kafir asli, pada kafir murtad, semuanya yu'amalun mu'amalatan wahidatan. Semuanya diberlakukan dengan satu mu'amalah. Ya, kayak tadi. Yang kayak tadi, ya, yang diberlakukan. Ada 11 hal yang enggak boleh kita lakukan untuk mereka. Ada 4 hal yang boleh. Nah, tadi yang dijelaskan di sini. Fatajuzu mu'ahadatuhu. Ya, boleh menjalin kelewat ya. Illa annal kafir al-murtad. Namun yang kafir murtad ini berlakukannya beda. Yustatabu. Dia dimintai tobat. Fa in taba, ya kalau mereka tobat diberi tenggang waktu 3 hari alhamdulillah. Wa illa tapi kalau nolak tobat yuqtalu. Dibunuh. Kata si murtad, mendingan saya kafir dari dulu deh, naudzubillah. Enggak pakai dibunuh segala. Nah, sementara orang-orang kafir yang ada di negeri kaum muslimin mereka tidak dibunuh, mereka sebagai kafir zimmi ya atau kafir mu'ahad, mereka enggak dibunuh. Tapi kalau yang murtad dibunuh. Kenapa alasannya nanti jelaskan sih. Ya. Pernah ya ada kisah ya, kisah ini. Seorang yang murtad dia mabuk. Dia mabuk. Kemudian dinasihati oleh seorang ulama, masuk Islam lah. Dia hobinya mabuk. Akhirnya dia masuk Islam. Islam, sudah lama Islam, akhirnya sama ulama ini, berhenti kamu mabok. Loh, saya udah gak bisa ninggalin khamar. Kalau kamu gak berhenti, kami akan cambuk kamu terus, setiap kamu minum. Kalau begitu saya balik lagi aja ke agama kami. Kalau kamu balik lagi ke agama kamu akan kami bunuh. begitu ya. Nah, ya. Ini di negeri kaum muslimin ya. Baik. Mu'amal kafir asli. Adapun kafir asli maka boleh untuk membuat perjanjian dengan mereka. Adapun murtad, enggak. Fala yutraku. Mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kenapa? Li'annahu afsadal akidah. Karena dia merusak akidah. Yang dampaknya nanti bisa ke orang lain. Ya, bisa ke orang lain. Orang lain jadi ragu juga. Oh, dia aja murtad. Saya juga dah. Ah, tuh. Ya, wa'tada 'alaiha. Dan dia berarti telah memusuhi ya akidah tersebut. Ba'dama 'arafal haqq. Setelah dia mengetahui kebenaran kan sebelum dia muslim. Ya, maka wajib membunuhnya. Kenapa? Karena dia sudah berubah menjadi udwan fasidan, anggota tubuh yang rusak. Kan aneh ya, ada nih anggota tubuh yang rusak enggak bisa diperbaiki, enggak bisa diperbaiki gimana? Amputasi. Ah, begitu juga murtad ini udah enggak bisa diperbaiki, enggak mau disuruh tobat, enggak mau amputasi. Ah, apa bahasanya? Penggal, pemerintah yang menggal. Baik, soal berikutnya. Raymond, baca Raymond. Hal man syakka fi kufri musyrikaini, dua aja dong. Musyrikina fi qalbihi walam yatalaffaz bil lisani yakfuru wa ma al farqu baina hadha wa hadithun nafsi. Jawabun. Asyakku yakunu bil qalbi. Fa idza taraddada bil musyriki bil musyrikina hal hum kuffarun am la fa innahu yartadda. Fa innahu yartaddu bidzalika. Wa in talaffadu wal amru ashaddu wa amma hadithul nafsi min ghairi shakkin fa innahu la yadurru. Nah, baik ya, perhatikan. Asyak, pertanyaan. Hal man syakka fi kufril musyrikin fi qalbihi. Ya, apakah orang yang ragu terhadap kekafiran kaum musyrikin di kalbunya, di hatinya, namun dia tidak mengucapkan dengan lisannya dia jadi kafir? Ya, apa perbedaan antara hal ini dengan hadis nafs? Hadis nafs itu ucapan yang terbetik di kalbu. Cuman di kalbu aja. Kafir enggak ya gitu. Nah, maka jawabannya asyak yakunu bil qalb. Keraguan itu ada di hati. Fa idza taraddada, kalau dia bolak-balik terus semakin bimbang. Fi musyrikin, tentang orang musyrik, hal hum kufar am la, apakah musyrikin kafir apa enggak? Maka fa innahu yartaddu bidzalik. Dia murtad dengan kebimbangan dia yang terus-menerus tadi. Wa in talaffadha, kalau dia mengucapkan fal amru asyaddu. Nah, ini lebih parah lagi. Wa amma haditsu nafsi, adapun cuman terbetik di jiwa min ghairi syakkin, tanpa ada keraguan, fa innahu la yadur. Ini enggak apa. Terbetik di jiwa. Oh, kali aja dia enggak kafir. Tapi enggak ragu. Beda ya. Ucapan terbetik di kalbu, dengan ragu. Kalau ragu itu menetap dia. Ucapan yang terbetik di kalbu itu menetap terus-menerus, jadi keyakinan yang ia meragukan. Tayyib. Soal berikutnya. Coba Arga baca Arga. Fil qanawat. Itu jamak dari qanat. Man yakulu innal yahuda ikhwanuna khabar inna fil imani fama hukmu haulai hal yakfuruna. Jawabu, ikhwanuna yubayyanu asarra, itu fi'il asarra yusiru, terus menerus fa'il asarra fa'innahu yukhamu bi kufrihi wa amma ila taba tabawahu alaihi. Nah, ini pertanyaan, yujadu fil qanawatil fadaiyah, didapati di saluran fadaiyah itu udara angkasa, apa? Ini TV nih, kalau bahasa kita kita terjemahin dulu, saluran apa? Saluran udara. Ya TV lah, ribet amat. Saluran TV. Didapati di saluran TV, menyakul ada orang yang mengatakan sesungguhnya Yahudi, Nasrani itu adalah saudara kita dalam iman. Apa hukum mereka? Apakah mereka kafir? Maka jawabannya, sesungguhnya Yahudi, ya, mankola, siapa yang berkata Yahudi, Nasrani, saudara kita, maka mereka kafir dengan hal tersebut. Illa idza kana al-qa'ilu jahilan, kecuali yang mengucapkan tadi orang bodoh. Fa innahu yubayyin lahu, dikasih tahu, dia baru masuk Islam, dikasih tahu. Ya, dia kasih tahu. Baru masuk Islam, oh gitu ya, saya pikir saudaraan, enggak. Nah, fa illa sarra, tapi kalau dia terus-menerus fa'inau yuh kamu bikufri, baru dia diponis akan kekafirannya. Adapun kalau dia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Nah, terus, Fauzi. Soal, mabab itu fitak firil muayyani. Waminhum man yakulu, la tukafiru syahso in kana yahudiyan bi ainihi. Hatta yatahaqqaqa lana ma yukaffiru. Nah, jawabnya gantian si ini Albar. Jawabun min man azara al-kufra fa innahu yukamu alaihi bil kufri wa man asyraka billahi yukamu alaihi bi annahu musyrikun. Walakin la tajzim lahu. La tajzim. Walakin la tajzim lahu bin nari. فأنت تحكم عليه بالكفر في الدنيا بموجب ما صدر منه وأما في الآخرة فأنت لا تحكم عليه أنه من أهل النار فقد يكون قد تاب وأنت لا تدري فالسائل قد خلط بين الأمرين مسألة التكفير ومسألة الحكم بالنار على معين. Ya, pertanyaan, apa dobit ketentuan dalam mengkafirkan mentakyin, takfir muayyan? Takfir, mengkafir tunjuk hidung. Di antara mereka ada yang mengatakan jangan kalian tak mengkafirkan person jika dia Yahudi, ya, dengan hatta yatahaqqaqa lana ma yukafiru, sampai menjadi benar-benar jelas bagi kita hal-hal yang menyebabkan dia kafir. Maka jawabannya, siapa yang nampak kekufuran maka dia dihukumi akan kekafiran. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah dia dihukumi bahwasanya dia musyrik kafir, ya. Lakin la tajzim lahu binar, namun jangan anda pastikan dia di neraka. Ini masih hidup nih dia. Ya. Dia suka berbuat syirik, syirik akbar, kafir, musyrik, dia musyrik. Tapi apakah dia penduduk neraka? Allah, dia musyrik. Katakan aja kalau dia terus-terusan begini, dia khalidina finnar. Dia kekal, mereka kekal di neraka. Karena apa? Fa anta tahkumu alaihi bil kufri fid dunya. Anda hanya menghukumi dia kufur di dunia. Bi mujibi ma sadara minhu. Karena ada faktor yang muncul dari hal tersebut, dia musyrik, dia beribadah pada selain Allah. Adapun di akhirat Anda enggak tahu, Anda enggak bisa menghukumi dia ahli neraka atau bukan karena dia masih hidup. Kecuali dia sudah mati. Kalau dia sudah mati jelas. Ya, faqad yakunu qataba, bisa jadi karena dia masih hidup, bisa jadi dia nanti tobat. Wa anta la tadri, Anda enggak tahu masa depan. Fasail, maka yang bertanya qad khalata bainal amrayn, telah mencampur adukan dua hal. Masalah pengkafiran dan masalah hukum neraka secara takyin, secara tunjuk hidung. Ya, tapi kalau dia mati kafirnya iya. Ya. Seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bapak saya dulu baik, tapi musyrik. Ya, di zaman jahiliyah dia menjamu tamu, bla bla bla. Kata Nabi SAW, abu kafinar, bapakmu di neraka. Karena udah mati. Kalau udah mati, nah, takyin dia di neraka. Tapi kalau masih hidup, jangan ditakyin. Nadang kongkong ini pendeta masih hidup, kafir kita katakan, kafir ahli neraka nggak tuh. Allah alam, bisa jadi dia besok ditobat. Tapi katakan aja, wa in asarra, kalau dia terus menerus dalam kekafirannya, naam, dia di neraka kekal. Mati dalam kekafiran, dia di neraka kekal. Jangan ragu, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Udah jelas. Tapi kalau dia masih hidup, enggak. Ngerti sini? Cukup ya, daripada lapar kan? Wah. Ya, ada hidangan dari Mas Manto ya, hakikah. Subhanallah, bihamdik, sadallah, ila lantas sabar.